إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita masuk pada bab yang ke-10, masih melengkapi bab yang ke-9 tadi, berkaitan tentang larangan bermajlis duduk dengan ahli bid'ah, larangan untuk berteman dengan mereka atau berjalan dengan mereka. Kalau yang disebutkan tadi ialah keterangan para ulama secara umum tentang masalah ini. Sekarang bab yang ke-10 ialah sikap para ulama kita, Salafus Shalih radhiyallahu taala anhum ajma'in, terhadap orang-orang tertentu, person-personnya, sikap mereka terhadap ahli bid'ah secara person. Kata yang ke-10 ialah tahdhir salaf min mujalasati ahli bid'ah wa min ashafin fi aynihim wa zikri asma'ihim walam yarau dhalika zifatan. Tahdhir salaf, ini salafun salih dari kalangan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, memberingatkan kita, melarang kita untuk bermajlis duduk dengan ahli bid'ah, melarang dari orang-orang tertentu, disebutkan nama-namanya, dan mereka pandang itu bukan sama perkara ghibah. Ini ada pembahasan khusus nama salah ghibahnya ahli bid'ah. Ghibah pada bid'ah azakumullah, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, zikruka akhaka bima yakrah, engkau menyebut saudara kamu dengan perkara-perkara yang dia benci. Ini perkara ghibah. Zikruka akhaka bima yakrah. Naam. Ghibah ini fa nabitina azakumullah, perkara yang muharramah, yang diharamkan dalam Islam. Itu kumasanya. Tidak boleh bagi seorang muslim untuk menyebut kejelekan-kejelekan muslim yang lainnya, baik kejelekan dalam bentuk khalqiyah atau khuluqiyah, dalam bentuk postur tubuhnya, fisiknya, ataupun dalam bentuk akhlaknya, ataupun dalam bentuk perkara-perkara yang lainnya. Dengan nas riwayat tadi, zikruka akhaka bima yakrah. Itu hukum asalnya. Tetapi hukum asal ini fana bitina azakumullah kemudian dikecualikan oleh para ulama, dikecualikan oleh mereka tatkala menyebut aib, perkara-perkara yang dibenci oleh seorang muslim dikarenakan maslahat tertentu, maslahat azimah, maslahat besar yang dicapai dengan cara tersebut. Misalkan dalam babul istisqa, dalam bab fatwa, meminta fatwa, dalam babul istisqar, meminta musyawarah, dikecualikan oleh para ulama, diperbolehkan untuk menyebutkan aib seseorang kalau dalam rangka untuk memberikan fatwa kepada orang lain atau memberikan musyawarah kepada orang lain. Seperti hadis kisah Fatimah binti Qais radhiyallahu taala anha yang ditalak hain oleh suaminya yang pertama. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Fatimah, "Kalau kamu sudah selesai masa iddahmu, beritahu aku." Setelah selesai Fatimah bin Qais radhiyallahu taala anha melaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa masa iddahnya telah selesai dan diberitakan kepada Rasulullah bahwa dia telah dipinang oleh dua orang sahabat. Dipinang oleh Abu Jahmin dan dipinang oleh Muawiyah. Minta musyawarah, minta saran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dengan peminang-peminang saya ini wahai Rasulullah? Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikarenakan makamnya, pembahasannya pembahasan musyawarah, memberikan saran untuk kebaikan Fatimah tadi radhiyallahu anha. Maka beliau perlu menerangkan perkara-perkara yang terjadi pada dua orang tadi. Kata beliau, Amma Abu Jahmin fala yada'ul asa ala atiqihi an atiqihi. Wa amma Muawiyah fasu'lukun la malalah. Kala Abu Jahm, dia itu tidak pernah menaruh tongkat dari pundaknya. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, senang mukul perempuan. Kata Abu Jahm. Adapun Abu Sa'ad bin Muawiyah, dia itu orang yang fakir, su'luk, orang yang tidak punya harta sama sekali. Angkihi Usama bin Zaid. Mereka kamu menikah dengan Usama bin Zaid. Hibbu Rasulullah SAW. Kecuali kata para ulama, fat-fat seperti ini. Termasuk pula yang dikecualikan oleh para ulama ialah dalam bab tahdzir, dalam bab syarah, tak kala mengkritik seseorang yang berkaitan dengan perkara agama. Tolong anak-anak itu disingkirkan. Kasihkan sama omik-omiknya aja. Hah? Ngir. Termasuk yang dikecualikan oleh para ulama ialah saat syarah mengkritik orang-orang yang menyimpang dari suratul mustaqim, dari jalan Allah yang lurus. Wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Demikianlah kami memerinci ayat-ayat kami supaya nampak jelas jalannya orang-orang mujrim, orang-orang yang zalim, orang-orang yang jahat, orang-orang yang menyimpang. Naam. Dan terlalu banyak ayat, terlalu banyak hadis yang menerangkan kepada kita dalam bab mengkritik. Ketika kita mengkritik seseorang, dikarenakan penyimpangan-penyimpangan dia dari perkara agama ini, itu diperbolehkan dan bukan termasuk perkara dusta. Ketika Rasulullah SAW menyatakan tentang khawarij, para pemberontak-pemberontak penguasa dengan julukan kilabun nar, anjing-anjing neraka, itu bukan dikatakan riba oleh para ulama. Ketika Rasulullah SAW menyatakan tentang Zulkuwaisirah At-Tanini An-Najdi, dia mengatakan saya khruju min bi'i hadha qawmun tahdiruna salatakum bi salatihim wa siyamakum bi siyamihim yamruquna min at-tini kama yamruqu as-sahmu min ar-ramyah. Orang tertentu. Ketika itu Rasulullah SAW sama membagi ghanimah Hunain, perang Hunain. Datang seorang yang bernama Zulkuwaisirah At-Tanini An-Najdi kepada Rasulullah SAW sambil mengatakan, ya Muhammad i'til fa innaka la ta'til. Ya bagi Rasulullah juga. Ini modelnya pemberontak yang begini nih. Tanpa pandang bulu. Bukan cuma penguasa mereka yang juga. Bahkan Rasulullah yang juga. Hai Muhammad. Nanggini namanya lagi. Itu udah kurang ajar itu. Padahal di termasuk adab kaum mukminin ketika memanggil Rasulnya itu memanggilnya dengan nama Rasulullah atau nabi, nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh memanggil dengan namanya. Nah, ini jahil. Hah? Nenek moyang pemberontak yang bernama Zulkuwaisir tadi itu langsung mengatakan, "Wahai Muhammad, adil kamu. Kamu tuh gak adil dalam pembagian apa namanya? Ghanimah Nabi." Maka para sahabat ketika itu berupaya untuk ngurusi dia. Naam. Tapi ditahan oleh Rasulullah SAW. Tatkala orang ini berpaling, pergi, kata Rasulullah, akan keluar dari sulbi orang ini, keturunnya orang ini, suatu kaum yang kalian meremehkan, merasa remeh, salat kalian bila dibandingkan dengan salat mereka, puasa kalian bila dibandingkan dengan puasa mereka. Tetapi mereka keluar dari agama ini sebagaimana keluarnya anak panah dari buruannya, langsung kuping orangnya, dan bukan dikatakan riba oleh para ulama. Kenapa? Dikatakan babnya bab tahzir, memperingatkan kaum muslimin dari bahaya orang-orang semacam itu. Babnya bab jarah, mengkritik seseorang yang menyimpang dari siratul mustaqim, sehingga bukan namanya riba. Dan ini yang kita lihat nanti dari fi'al salaf, perbuatannya salafun salih para ulama sunnah, di mana mereka langsung memperingatkan kaum muslimin dari bahaya tutur dengan ahli bid'ah, menyebut nama-nama mereka secara langsung dan bukan dikatakan hibah oleh para ulama. Kita lihat di poin yang ke-23. Qala Abu Nu'aim. Abu Nu'aim namanya Fadl bin Dukaim, Fadl bin Amr Muhammad, imam dan masyarakat al-jamaah. Dakhala Thawriyyu yawm al-jum'ah fa idza al-Hasan ibn Talib ibn Hayy yusalli. Al-Thawri bin Sufyan bin Sa'id al-Thawri, salah seorang imam besar ahli hadis, pernah masuk pada hari Jumat ke masjid. Tiba-tiba dia mendapati seorang yang bernama Al-Hasan bin Talib bin Hayy yang salat di Thawri. Ya ini khanabitina ajakumullah, orang yang terkena pemikiran Khawarij, Al-Hasan bin Salim tadi. Terkena pengaruh gerakan reaksioner pemberontak penguasa. Apa katanya Saudi ketika itu? Faqal, na'udzubillah min khusyu'in nifaq. Kata beliau, na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah dari khusyuknya kemunafikan seperti ini. Wa akhadana alaihi fatahawwal. Beliau langsung ngambil sandalnya, menengok. Tidak mau mengurusi orang tadi itu. Langsung orang khusus ini namanya Al-Hasan bin Talib bin Hayy. Wa qala ayyuban an-Tsauri, Abu Nu'aym juga mengatakan juga dari Tsauri, dzaka rajulun yara as-sayfa 'ala al-ummah. Orang tadi itu dia itu punya pemikiran memberontak penguasa. Gitu. Pemikiran khuruj 'ala al-hukam, memberontak penguasa, termasuk pemikiran-pemikiran bid'ah pada umat ini. Langsung disikapi demikian kokohnya Al-Tsauri rahimahullahu taala. Na'udzubillah min khusyu'in nifaq, kata dia. Langsung melengos, diambil sandalnya. Kemudian boleh pakai sandal untuk sholat di masjid dengan syarat-syarat yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tambahkan lagi tentang hadan dan sholat itu. Qala Usayd bin Harith, kana Zaidah yajlisu fil masjid yuhadzirun nas min ibn Hayy wa ashabihi. Qala wa kanu yarawna sayf. Katanya beliau, dulu Zaid bin Qudamah rahimahullah tutur di masjid. Apa kerjanya? Kerjanya beliau itu ialah mentahzir umat, memperingatkan kaum muslimin ketika itu dari bahayanya Ibnu Hayy tadi, Al-Hasan bin Talib bin Hayy tadi dan para pengikutnya. Kenapa? Dikarenakan mereka itu ialah para pemberontak semua. Langsung tahzir, hati-hati kalian dari Ibnu Hayy, dia pemberontak penguasa. Nah, jadi kita jadikan diri mereka para ulama tadi ya. Hati-hati kalian dari Imam Samudra, pemberontak penguasa. Nah, gitu ya. Nah, boleh. Dan itu bukan hibah. Qala Abu Shalal Al-Farra. Katanya Abu Shalal Al-Farra, zakartu Yusuf ibn Asdaf. Saya pernah menceritakan kepada Yusuf ibn Asdaf an Waqi' syai'an min amal fitan. Dari Waqi' sedikit tentang perkara fitnah. Faqal, maka berkata Yusuf tadi, zaka yusbihu ustadah. Itu mirip gurunya, waktu sama gurunya. Ya'ni Al-Hasan bin Hayy tadi, khariji. Faqal, berkata sang rawi, kutul Yusuf. Maka saya berkata pada si Yusuf tadi, bin Asbab, nataqafu antakuna hadhi riba. Apa kamu gak khawatir omongan kamu ini termasuk riba? Disebutkan tentang seorang kemudian kayak ustadznya itu, kayak gurunya Hasan bin Hayy, khariji pemberontak penguasa tadi. Kata orang tadi itu, apa kamu gak khawatir omongan kamu itu riba? Lihat jawabannya beliau. Faqal, maka berkata si Yusuf tadi, lima yahnak, kenapa wahai orang sini ahmak, orang tolol. Kenapa dikatakan lebih bawah ya ahmak? Wahai orang tolol, wahai orang sini. Ana khairun lihaula min abaihim wa ummahatihim. Saya itu lebih baik buat mereka daripada bapak-bapak dan ibu-ibu mereka. Bagaimana itu? Ana ahlan nasa an ya'malu bima ahdathu fatasba'uhum awzaruhum wa man afrahum kana dharra alaihim. Saya melarang umat manusia, saya melarang kaum muslimin untuk mengamalkan kebid'ahan mereka. Sebab kalau sampai bid'ahnya mereka itu diamalkan oleh kaum muslimin, maka dosa-dosa kaum muslimin akan mengikuti mereka, akan mengenai mereka juga. Dan orang-orang yang justru mengeluh-eluhkan mereka, memuji-muji orang seperti tadi itu, lebih bermadarat atas mereka sendiri. Sehingga apa? Ya perlu dikonter orang seperti itu. Jangan kemudian dipuji, dikatakan sebagai pahlawan para pemberontak tadi itu. Pahlawan Imam Samudra. Itu jangan begitu. Justru bermadarat bagi Imam Samudranya. Dengan cara yang tepat, yang tahdir umat dari bahaya dia. Hati-hati kalian dari dia. Dia pemberontak penguasa. Dia adalah perusuh bangsa dan negara. Nah, begitu jalannya. Dan itu bukan riba. Nah. Qala Abdullah bin Ahmad. Berkata Abdullah bin Ahmad. Sami'tu abi yaqul. Saya mendengar bapakku mengatakan. Ini Imam Ahmad bin Hanbal. Man qala lafzi bil Qur'an makhluq, hadza kalamu su'in radi wa huwa kalamul Jahmiyah. Barang siapa yang mengatakan lafazku dengan Al-Qur'an dalam makhluk, meyakini bahwa Al-Qur'an dalam makhluk, ini adalah ucapan yang sangat jelek, yang sangat kotor, kata beliau. Ini adalah ucapannya Jahmiyah. Kultulah, katanya Abdullah bin Ahmad. Saya berkata kepada dia, innal karabisi Husainnya kulu ada. Lusi Husain al-Karabisi itu punya pendapat seperti ini. Apa kata Imam Ahmad? Jadra bahadakahullah al-Khabis. Langsung dikati. Dan jika demikian si Imam Ahmad. Orang khusus Husain al-Karabisi. Dusta dia. Semoga Allah membongkar aibnya dia. Al-Khabis. Orang kotor ini. Yesus. Waqal. Beliau mengatakan. Qad khalafa hadha sisran al-Marisi. Orang ini punya turunan. Sisran al-Marisi Selakiyah. Jadi Imam Ahmad. Dikarenakan. Al-Karabisi. Memiliki pendapat yang sangat jelek. Menyatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Padahal Al-Quran adalah kalamullah. Firman Allah subhanahu wa ta'ala bukan makhluk. Tuh, jangan ucapan seperti itu. Tidak. Hakakullah. Khabir. Gitu. Mungkin kalau orang zaman sekarang ini dengar kaji ini. Panas kupingnya. Kotor sekali omongannya. Kasar sekali omongannya. Gimana itu masa seorang imam kayak gitu omongannya. Ini Imam Ahmad bin Hanbal ini. Seorang tokoh besar. Kalau muslimin kok kayak gini omongannya. Nah iya perlu diginikan. Karena orang yang disikapi sudah beliau lebih kotor. Gitu. Dan itu bukan kita. Justru itu menunjukkan ghirah, semangat kecemburuan beliau terhadap Islam ini. Dia tidak rela kemudian Islam dikotori oleh omongan-omongan najis seperti mereka yang menyatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Naam. Allahumma musta'an. Dan banyak sekali jenis fanatisme azabullah. Omongan-omongan beliau tentang masalah seperti ini. Ada lagi itu untuk kafir dan dante. Ya. Naam. Lihat di poin yang ke-88. Qala Yahya ibn Abi Katsir, idza laqita sahiba bid'atin fi tariqin fahud fi tariqin akhar. Kalau kamu mendapati bertemu dengan ahli bid'ah di sebuah jalan, ambil jalan yang lainnya. Nah, seperti itu. Nah, itu menunjukkan jangankan bermajlis dengan mereka ashabul ahwa'i wal bid'ah, ketemu saja enggak mau, melengos ke jalan yang lain. Itu semua sebagai hukuman bagi para pelaku bid'ah. Qala Abu Qilabah, la tujalisu ahlul ahwa wa la tujadiluhum fa inni la amanu an yaghmisukum fi dhalalatihim aw yalbisu alaykum ma kuntum ta'rifun. Janganlah kalian bermajlis dengan ahlul ahwa wal bid'ah. Janganlah kalian mendebat mereka, karena saya tidak merasa aman mereka nanti akan memasukkan kalian ke dalam kesesatan mereka, atau akan merancukan kalian apa yang dulu kalian ketahui dari perkara agama ini. Larangan bermajlis, larangan berdebat dengan ahli ahwa'i wal bid'ah. Tinggalkan mereka semua. Qala Fudhal ibn Iyadh, la tajlis ma'a sahibi bid'atin fa inni akhafu an yanzila 'alaika al-la'nah. Janganlah kamu bermajlis duduk dengan ahli bid'ah, karena saya khawatir akan turun laknat pada kamu. Ya Allah. Saya demikian. Apa namanya omongannya para ulama ahli sunnati wal jamaah. Allahumma musta'an. Dan roh bahaya kepada bidina azakumullah. Akwal para salafun salih dinukilkan di sini. Banyak sekali dinukilkan untuk menerangkan kepada kita bahwa prinsip ahli sunnah yang merupakan prinsipnya salafun salih dari kalangan para sahabat, para tabi'in, dan juga para sahabat tabi'in, ialah mereka melarang kaum muslimin untuk bermajlis duduk dengan ahli bid'ah, larangan untuk bergaul dengan mereka, larangan untuk mendengarkan omongan-omongan mereka, larangan untuk berjalan dengan mereka, larangan untuk bareng dengan mereka, kalau ketemu dengan mereka di sebuah jalan, tindak ke jalan yang lainnya. Nah, itu semuanya dalam rangka untuk menyelamatkan hati-hati kita, menyelamatkan agama kita dari kerancuan-kerancuan pikir ahli bid'ah tadi, dan juga dalam rangka untuk memperingatkan ahli bid'ah tadi supaya dia sadar akan perbuatan dia yang menyimpang dari ajaran Allah dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan itu baik secara umum atau secara khusus person-personnya. Adapun secara umum itu perkara yang wow. Adapun secara khusus kepada Nabi Tinazakumullah langsung memfonis orangnya fulan bin fulan demikian demikian demikian, itu harus dilihat apa namanya orangnya, enggak secara mutlak. Naam, kalau nanti itu seorang sahibu hawa ma'ruf indal muslimin, sebutkan namanya secara langsung. Jadi kalau misalkan dia dulunya ada orang yang baik, kemudian dia terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran bid'ah seperti itu, maka diupayakan untuk menafkah. Dinasihat itu dari sebelumnya, Rasulullah mengatakan nasihat, upayakan untuk komentar hujjah, menegakkan hujjah-hujjah Islam ini kepada dia, sehingga nampak jelas wabah di depan dia, penyimpangan-penyimpangan dia yang sedemikian rupa, dan dia menentangnya. Nah, baru setelah itu kita bisa menyebut dia secara langsung. Fulan bin fulan demikian. Nah, dikarenakan penyimpangan-penyimpangan dia. Atau kalau orang yang selalu terjatuh dalam perbuatan bid'ah, dia belum bisa. Secara langsung difonis, disebutkan namanya secara langsung. Hah? Ataupun secara umum boleh. Hah? Maka langsung difonis, tapi harus diupayakan dulu munasabah, diupayakan dulu munakasyah, dialog ilmiah, diupayakan dulu yang namanya, apa namanya, iqamatul hujjah, sampai nyata-nyata dia betul-betul orang yang memang ahlul fitnah, ahlul bid'ah, orang-orang yang menentang sunnah Rasulullah SAW, masih apa namanya bersikeras dengan penyimpangan-penyimpangan dia tadi, maka dia sebutkan namanya, ditahzir dia dari umat, dari bahaya-bahaya dia, supaya dia merujuk kepada kebenaran dan supaya umat diselamatkan dari penyimpangan-penyimpangan orang yang seperti itu tadi. Nah, jangan baca langsung, tidak kemudian baca kayak gini, dikit-dikit, ada mau kasih, ada gini, sihir. Jangan langsung begitu nanti, tahu-tahu jadi jamaah ahlul hizb nanti. Jamaah ahlul tabdid nanti, gampang membedakan seorang, gampang mengkafirkan seorang. Nah, ini semuanya apa namanya disuruh dengan ketentuan-ketentuan yang disebutkan oleh para ulama untuk memfonisnya. Adapun hukum secara umum, barang siapa yang berbuat demikian maka dia demikian, barang siapa mengatakan demikian maka dia demikian, itu perkara yang jaiz. Adapun memfonis, menghukumi orang per orang, itu harus disuruh dengan ketentuan-ketentuan persyaratan yang disebutkan oleh para ulama. untuk menyatakan sesudah bid'ah dan yang semisalnya, harus ada yang punya nasihat upaya munaqasah atau upaya komentar saja wa ila akhirnya, sampai nyata pada dia memang dia seorang hajjai, dia seorang sangku hawa, dia seorang muktati, baru disikah. Nah, ada maksud insyaAllah ya. Nah. Nah. Allah Allah. Silahkan. Ini satu bab lumayan bawakan di awal tadi, dan juga hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kisahnya Ka'ab bin Malik, dan juga hadis yang lain, hadisnya Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, perumpamaan teman yang baik dan teman yang jelek. Kalau teman yang baik diumpamakan seperti penjual minyak minyak wangi misik, kalau kamu berteman dengan dia maka kamu akan mendapatkan baunya yang wangi, atau kamu akan membelinya, atau kamu akan dikasih oleh penjual tadi. Dan perumpamaan teman yang jelek ialah seperti orang yang tukang lah. Kalau kamu enggak terbakar dari api yang menyiprat dari lahnya tadi, atau kamu akan mencium bau yang sangat busuk dari teman yang jelek tersebut. Itu menunjukkan larangan juga untuk berbicara dengan ahli tahwiyah juga. Dan juga ikhwan fillah rahimakumullah, sekian banyak ayat, sekian banyak hadis dan keterangan para ulama tadi yang menerangkan tentang larangan bermajlis dari ashabul ahwa'i wal bid'ah, itu juga menunjukkan larangan belajar kepada mereka. Dan kan belajar ngambil menimba ilmu dari mereka, duduk sama mereka aja tidak boleh. Sampai dikatakan tadi sama Fulus Ayyab, dikuasakan turun laknat kepada. Apalagi sambil bermajlis, musyarasah, ngambil ilmu. Apalagi seperti itu, lebih-lebih nggak diperkenankan. Walaupun cuma ilmu nahwu, walaupun cuma ilmu bahasa Arab, walaupun cuma ilmu sharaf, tidak boleh. Karena semata-mata duduk dengan mereka sudah dilarang, apalagi mengambil ilmu dari mereka. Naam. Kok banyak pertanyaannya? Ya wis, nyicil ya. Apakah sholat id yang beda antara Saudi dan Indonesia? Kita harus taat pada pemerintah Indonesia. Ini perkara yang memang banyak diperbincangkan oleh para ulama, perkara khilafia ya ikhwan. Tetapi dalam bab sholatul ainain ini, kalau memang pemerintah Indonesia mengadakan ru'yatul hilal untuk penetapan satu Ramadan, satu Syawal, satu Dzulhijjah, maka kita mengikuti mereka ya Pak. Mengikuti mereka sebagai penguasa kita. Tamam. Jadi kalau mereka menggunakan hijab dengan tanpa menggunakan ru'yatul hilal, maka diriwayatkan dari Imam Malik rahimahullah, penguasa yang sebelah itu la yuqtada bih wa la yutaba, tidak diikuti dan tidak dijadikan sebagai qudwah mereka itu. Nah, dikatakan menggunakan hijab, dan hijab dalam bab Ramadan atau Eid itu menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Naam. Karena dilihat kalau penguasa kita menggunakan ru'yatul hilal, maka fatwa para ulama zaman sekarang ini ialah mengikuti para penguasa. Fatwa dari Syekh Al-Utsaimin, fatwa dari Syekh Ahmad Al-Najmi, fatwa dari Syekh, banyak para ulama yang berfatwa demikian, kembali kepada para penguasa kaum muslimin, baik dalam penetapan satu Ramadan atau satu Syawal atau satu Dzulhijjah untuk 10 Dzulhijjahnya. Naam. Jadi perkara khilaf ya ikhwan fillah nazakum. Naam. Bagaimana jika wanita yang haid atau nifas musyarasah belajar atau pegang Al-Qur'anul Karim? Ini juga perkara khilafiyah, perkara yang diterangkan oleh para ulama tentang masalah ini. Wassahih insyaallah bahwasanya seorang wanita itu diperbolehkan untuk mempelajari Al-Quran, dan diperbolehkan pula untuk memegang Al-Quranul Karim. Boleh ya, boleh. Berbicara masalah afdal ya, keutamaannya lebih afdal kalau wanita yang haid dan nifas tadi itu tidak memegangnya, tetapi dia membacanya dengan hafalan dia, atau dia mendengarkan bacaan orang lain. Wah, itu lebih afdal ya. Dalam babul jawab, kebolehannya diperbolehkan. نعم. Bagaimana hukum jarah pada wanita yang keluar ketika KB? Kok KB? Keluarga besar, Pak? Hah? Hah? Ya benar. Hah? Tidak menentu keluarnya. Boleh sholatkah? Kalau jarah tadi itu ialah jarah haid, yang sifat-sifat jarahnya ialah jarah haid, maka itu adalah haid. Walaupun tidak menentu keluarnya. Sama? Maka tidak boleh sholat. Seorang wanita yang keluar darah haid yang tidak boleh sholat. Tetapi kalau yang keluar ialah darah flek biasa, bukan darah haid, tidak seperti sifat-sifat darah haid, kemerah-merahan biasa begitu, maka itu namanya syihaba, penyakit. Sehingga dibersihkan, kemudian disumpal dia tidak mengotori pakaian dia atau mengotori tempat sholatnya, dan dia sholat. Seperti mana syihaba yang lainnya. Adapun hukum kafi, keluarga berencana, ya fanatik sinah, azakumullah, itu perkara yang menyelisih sunnahnya Rasulullah SAW. Rasulullah itu senang kalau umatnya itu banyak. Bahkan Rasulullah memerintahkan para pemuda untuk tazawwaju al-wadud al-walud. Fa'inni mukathirum bikumul umam yawman qiyamah. Karena kalian wahai para pemuda menikah dengan wanita yang wadud penyayang dengan anak istri dan anak suami. Dan al-walud. Walud itu sifatul mubalaghah dalam bahasa Arab. Ya, bentuk arti yang melebut. Walud artinya jagoan beranak. Hobi beranak artinya apa? Subur gitu loh. Kenapa kata Rasulullah dikatakan saya berbangga-bangga dengan banyaknya kalian nanti di yaumul kiamat? Begitu. Itu nanya Rasulullah loh. Sehingga jangan kabeh. Banyak ala banyak rezeki. Rezeki itu dari tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan apa namanya anak sedikit anak banyak yang menentukan. Allah musta'an. Adapun spiral di mana bikin azabullah, spiral untuk wanita. Secara khusus spiral yang saya tahu. Tahu spiral? Disumpel, supaya enggak jebol. Supaya enggak masuk dalam rahim, ditutup rahimnya dengan spiral. Itu kalau dokternya itu ahli, dokter perempuan ya, bukan laki-laki. Jangan salah paham. Dokter perempuannya itu ahli dan bisa masang dengan tepat, pas begitu. Itu tidak membahayakan dan itu jari. Boleh. Ini saya dengar langsung omongan seperti ini dari Syekhul Abdul Rahman Al-Adani. Al-Yamani, hafizahullah ta'ala wa ra'ah, di rumahnya beliau. Jadi langsung, dia mengatakan, jaiz. Kalau memang orang tadi itu ingin supaya anaknya itu disusui selama 2 tahun penuh. Artinya dia niatnya bukan kemudian tidak punya keturunan. Ingin supaya anaknya itu 2 tahun nyusu. Masa kesusuan 2 tahun sempurna, baru punya anak lagi. Tamam, itu kata bicara yang tepat ialah dengan cara spiral. Itu kalau apa namanya dokternya itu ahli. Dokter perempuan ya, ahli. Ini fatwa dari beliau, hafizahullah ta'ala. Kalau niatan dia itu dalam rangka untuk apa namanya, enggak punya keturunan atau mengurangi keturunan, fatwa tidak boleh. Apakah orang-orang yang tidak atau belum mau mengatakan dirinya salafi dapat digolongkan ahli bid'ah? Belum tentu. Belum tentu. Mungkin saja dia tidak begitu paham tentang makna salafiyah, makna salaf. Serangan kepada dia. Yang penting kalau nabi tina azakumullah amaliyahnya. Siapa saja yang berpegang teguh dengan kitabullah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in, para asma'ut tabi'in, dan para ulama kaum muslimin di setiap generasi sepanjang masa, setiap tempat, dia yang namanya ahlu sunnah, dia yang namanya kaum muslimin, yang membawa bendera kebenaran, dia yang namanya salafi, walaupun dia belum sempat untuk mengatakan dia sebagai salafi. Belum tentu. Belum tentu. Naam. Tetapi kalau misalkan dia mengerti hal ini, jangan malu-malu, jangan ragu-ragu untuk menyatakan dirinya salafi. Dan salafi itu bukan nama bid'ah, tapi nama syar'i. Dia mengatakan, saya muslim salafi. Yani muslim yang berupaya untuk mengamalkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafi ummah dari kalangan para sahabat. Dan itu bukan perkara yang aib, dan bahkan jaiz dengan ittifaqul ulama, dengan kesepakatan para ulama, seperti yang dinukil oleh Syekh Utsaimin bin Taimiyah rahimahullah, sebagaimana dalam kitab Majmu'ul Fatawa. Naam. Nah, kalau kecuali kalau misalkan orang tadi itu sampai bersikap mengingkari salaf, mengingkari nama salafiyah, mengingkari Ahlus Sunnah dengan lain-lainnya, karena tanya besar, walaupun belum dikatakan sebagai mubtadi mubal, demi menunjukkan fi qalbi zaid, dalam hati dia ada penyimpangan, sehingga perlu adanya munasaha, dinasihati dan yang lain-lainnya, sampai tegas, wah, deh, penyimpangan-penyimpangan dia, dan dia menunjukkan penentangan yang ada, nah, tadi itu, dengan ketentuan yang saya bukan di awal. Apakah pengikut-pengikut al-bid'ah termasuk yang ada barisan juga dihukumi seperti al-bid'ah? Al-bid'ah yukhan al-bid'ah azakumullah ialah orang yang membuat kebid'ahannya. Jadi mukhtariknya, orang yang membuatnya, kemudian dia berupaya untuk menjadikan dalil-dalilnya, berupaya untuk membelanya. Orangnya yang membuatnya dikatakan sebagai mubtadi'un dhal. Wabih. Adapun orang-orang yang mengikuti dia, kalau dia mengikuti dengan ilmu, ngerti dia kalau orang yang dia ikuti itu ialah ahli bid'ah, orang yang menyimpang dari shiratal mustaqim, dia tahu. Tetapi dia kemudian membelanya, menolongnya, berupaya untuk mencarikan dalilnya, bahkan yu'anid, menentang keterangan-keterangan lain yang menerangkan kebid'ahan dia ila akhirnya, maka orang seperti ini dimasukkan termasuk ashabul ahwa'i wal bid'ah, termasuk ustaz, kursus sama ustaznya. Agaklah, ini enggak langsung, enggak umum begitu. Ya kemudian para siapa yang berdurungan ahli bid'ah maka dari bid'ah juga lah. Tidak. Untuk orangnya ini, pengikut-pengikut mereka tadi itu harus diterangkan demikian. Disuruh. Bagaimana hukumnya sholat berimam di belakangnya ahli bid'ah atau sebaliknya, atau sholat di masjidnya ahli bid'ah, selama bid'ahnya itu belum sampai tingkat kekufuran, dia masih muslim dengan bid'ahnya tadi itu, maka jamaahir ulama, mayoritas para ulama berpendapat sah salatnya dan tidak boleh diulangi lagi. Dan barang siapa yang mengulangi salatnya, maka dia ini yang terjatuh pada kebid'ahan. Paham? Naam. Sah salatnya. Adapun berbicara masalah afdaliyah, yang lebih afdaliyah ialah salat di belakang orang-orang yang saleh yang tidak terkena pemikiran-pemikiran bid'ah yang menyimpang. Secara sah-sah itu prinsipnya para ulama, dan ini qaul jamahir as-salaf. Seluruh mayoritas para ulama salaf menyatakan demikian. Ini diterangkan oleh Syekh Utsaimin bin Taimiyah sebagaimana dalam kitab beliau Majmu'ul Fatawa. Bagaimana hukumnya memakai kondom untuk menjaga jarak kelahiran atau untuk menyusui anaknya supaya bisa 2 tahun? Kamu ini memakai kondom, udah pakai sekolah saja istrimu. Enak coba ada fatwa dari Syekh Abdurrahman tadi itu dengan syarat dokternya ahli. Nah, kalau kondom, Allah Allah, saya belum pernah mendengar fatwa tentang masalah kondom. Dengar tahu? Kondom itu apa sih? Bungkus ya? Hah? Dibungkus gitu kan? Ya sakit kamunya. Enggak? Enggak. Gitu ya? Oke, begitu ya. Enggak nunggu di sini? Nah, keluarnya kan di dalam karetnya. Oh, ada penampungnya. Enggak membahayakan untuk apa namanya sang istri? Allah musta'an. Wallahu a'lam. Kalau tidak memperhatikan, tidak memperhatikan kedua belah pihak, apa namanya, dan dengan niat dan seperti tadi itu, itu bisa dikiaskan dengan spiral, karena enggak ada bedanya antara spiral dengan kondom, ya enggak ada bedanya. Wallahu a'lam. Kalau di afdal alami ada nutup-nutup itu lahir gitu kan, ya alami saja. Allah kasih rezeki anak, alhamdulillah, belum juga alhamdulillah. Orang itu kalau belum kasih rezeki anak sama Allah, walaupun usaha mati-matian, mati-matian usahanya, ronda tiap malam, itu gak bakal dapat rezeki anak kalau belum kasih rezeki. Kalau awal mau dikasih rezeki anak, walaupun cuma marah cuma sekali, jadi, agak-agak anak itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu loh. Allah minta. Terima aja apa adanya. Apa hukumnya menabung di bank? Mayati. Tidak boleh menabung di bank. Tidak boleh menabung di bank, ya Ikhwan. Tamam? Menaruh uang di bank. Dikecualikan oleh para ulama, kalau memang uang anda itu melimpah banyak dan khawatir bakal hilang atau dicuri oleh orang ketika kalau kamu taruh di rumah, maka kamu taruh di bank untuk keselamatan. Nah, wala maful. Nah, termasuk ta'awun al-ismi wal-udwan. Kamu yang punya uang berapa sih? Paling punya uang kalau tahu di saku paling begini ya. Kalau aja paling paling itu kebutuhan sebulan dua bulan dapat cari laki macam-macam bang segala macam. Allah tidak boleh. Ada pun pembahasan masalah transfer menggunakan jasa bank untuk pengiriman uang, itu fatwa para ulama di antaranya mengatakan diperbolehkan jasa. Jadi kalau bisa menggunakan selain bank itu lebih apa? Ini kan naruh nabung di bank kan? Iya, lain lagi cuma. Apa hukumnya makan makanannya acara bid'ah atau makanan bid'ah? Dan kalau tidak boleh dan diberikan kepada ayam, apakah ayamnya boleh kita potong? Ada jantung. Susahnya apa yang tadi itu? Hah? Allah SWT. Ada jantung. Naam. Yang menjadi permasalahan di kalangan para ulama ialah masalah sembelihannya. Sembelihannya. Itu yang masih diperbincangkan dengan mereka ataupun yang selainnya. Hukum aslinya jaiz. Perkara yang boleh. Perkara yang boleh. Kalau dikasihkan sama ayam, enggak apa susahnya ayam kemudian kalau dari botol. Hah? Allah misalkan. Ayam itu makan apa sih? Jadi makan kotoran di sampah-sampah yang ada itu. Nah kemudian anda mau menyembelihnya. Hah? Allah misalkan. Ayamnya boleh dipotong ya. Bolehkah mendengarkan khutbah Jumat ahlul bid'ah? Apakah harus menutup telinga? Tutup telinga anda. Kalau misalkan dia sedang ahlul bid'ah, nah, telinga anda. Ya, ini jangan dengarkan. Nah, bagaimana yang disebutkan oleh contoh salah penonton tadi? Nah, kalau si orang-orang awam, awamun nas, maka beda lagi hukumnya itu. Ini sekarang pembahasannya adalah ahlul bid'ah. Orang-orang yang memang dia sedang ahlul bid'ah, maka jangan didengarkan khutbahnya. Kalau bisa tuh mencari masjid yang di situ apa namanya yang berkhutbah ialah ahli sunnah atau orang-orang awam atau yang mending. Nah, sampai pimpinannya jamaah kompor nanti ya. Apa kamu apa namanya dengarkan pimpinannya jamaah kompor berkuar-kuar kayak gitu? Sejauh mana Islam memperhatikan masalah gadai? Khususnya orang yang menggadaikan sawah. Gadai dalam bab rohan dalam Islam itu dibahas oleh para ulama dalam buku-buku fikih mereka. Naam. Kalau dibahas bab rohan daurah 3 hari itu enggak hafal. Ngecek. Dikiranya Islam itu enggak berarti masalah gadai menggadai. Lo yo. itu dibahas rinci sama mereka. Kalau mau dibahas hukum pergadaian dalam Islam, itu dahulu 3 hari ya khatam. Ini apa nih? Sekarang apa yang anda mau tanyakan dalam masalah gadai ini? Hah? Apa yang mau tanyakan masalah gadai ini? Nah, menggadai hukumnya boleh. Rasulullah SAW menggadaikan hiroknya, apa namanya baju besinya, digadaikan kepada orang Yahudi, kemudian mengambil 30 sok syair gandum ketika itu. Ah, dan sebenarnya misalnya belum sempat terbayar gadai ini. Nah. Di suatu tempat saat ini mempermasalahkan salam. Sebatas mana toleransi pengucapan salam atau menjawab salam terhadap sesuatu yang ada di tempat tersebut. Salam yang pernah dikita azakumullah hukum asalnya itu masyru'. Menyebarkan salam itu anjuran Islam kepada kaum muslimin. Baik orang yang kita kenal atau orang yang tidak kita kenal. Itu merupakan hak muslim atau muslim yang lainnya. Itu hukum asalnya. Sehingga disebarkan salam. Kalau muslim ketemu salam. Kalau ketemu jangan monggo pak. Ketemu tuh salam. Assalamualaikum. Baru monggo pak. Gitu. Dulu kan salamnya. Nah, itu hukum Islam, hukum asalnya. Adapun sikap salafus saleh tidak memberikan salam atau menjawab salam orang-orang yang menyimpang tadi itu dikhususkan untuk para pentolan-pentolannya. Para jai-jainya, tokoh-tokoh bid'ahnya, tokoh-tokoh kelompok-kelompok sempalannya. La salam wa la salam. Ada pengikutnya ikhwan, itu macam-macam, ada yang awam, ada yang cuma dirinci, hukumnya itu ada hukumnya masing-masing. Kalau mereka itu orang awam yang baru mengerti, kemudian baru terpengaruh dengan mereka, dakwahi dengan lemah lembut. Kasih salam, lemah lembut, dakwahnya kepada mereka, diterangkan apa namanya, penyimpangan-penyimpangan kiainya dan yang lain-lain, terangkan dengan cara yang lembut. Ada pun kalau tokohnya, ustadznya, jainya, salam. Kalau mereka itu, ada Allah. Naam. Seseorang punya anak yang belum diakikahi saat ini, anak tersebut umurnya 11 tahun. Saat ini orang tuanya bermaksud mengakikah anak tersebut. Karena saat ini orang tuanya mengetahui atau punya atau mampu saat ini. Bagaimana akikahnya tersebut sah atau tidak? Ini khilaf ya. Menurut pendapat jumhur para ulama, mayoritas para ulama, akikah itu disunnahkan dengan wujudnya anak. Dengan keluarnya anak dari rahim ibu, lahirnya seorang anak itu sudah ada beban akikah di situ. Dianjurkan untuk beban di situ. Sehingga waktu akikah menurut jumhurul ulama ialah setelah lahirnya anak. Nah ini sebelum hari ke-7 ataupun hari setelah ke-7. Kalau untuk bicara afdal, mereka semua sepakat afdalnya yang namanya akikah ialah hari ke-7 kelahiran sang anak. Paham? Ada pun kebolehannya. Jumhur mengatakan sebelum hari itu perkara yang boleh, setelahnya juga perkara yang boleh. Naam. Adapun bagaimana batas atau batas akhirnya, wallahu a'lam bissawab, perlu ditengok lagi. Apakah ada batas akhir yang disebutkan oleh jumhur ulama tentang masalah setelah 7 hari tadi itu? Yunbar insyaallah. Naam. Sampai 11 tahun wallahu a'lam. Yunbar. Tidak lagi. Anda pernah mendengar penjelasan bahwa dalam ayat Al-Quran terdapat ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Itu bukan penjelasan, itu ayat. Hah? Walladhi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Dari dua macam ayat tersebut, maka yang perlu ditafsirkan adalah ayat mutasyabihat. Naam. Ayat mutasyabihat itu dimaknakan, ditafsirkan kepada ayat yang muhkamah. yang baca buat itu penafsirannya itu dikembalikan kepada ayat yang muhkamat. Ayat yang muhkamat yang jelas wa'adah itu sebagai patokannya. Hunna umul kitab. Sementara yang mutasyabihat itu dikembalikan kepada perkara muhkamat. Itu prinsipnya harus demikian. Pertanyaannya, apa benar begitu adanya? Begitu. Bagaimana kaitannya dengan surah Al-Imran ayat 7 yang menjelaskan bahwa yang mengetahui takwilnya adalah hanya Allah? Baik, ada pun pengertian wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ini khilaf para ulama dalam waqafnya. Minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitabi wa ukhra mutasyabihat fa amal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha min tughal fitnati wa tughal tahwilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil 'ilm. Baik, kenapa ini? Kalau berhentinya pada kalimat wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah, ini berarti ayat-ayat yang mutasyabihat itu diantaranya berkaitan tentang hakikat nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sehingga tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau diteruskan lagi, wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war-rasikhuna fil 'ilm. Itu ialah ayat mutasyabihat dalam bentuk makna tafsir secara bahasa dari ayat-ayat tadi. Naam. Itu yang diterangkan oleh para ulama. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Mari kita lain. Kita. Wallahu a'lam bissawab. Nanti lah, nanti insya Allah kita teruskan lagi pembahasan yang berikutnya dan yang berikutnya. Wallahu.